Better record. Ya pasti. Better record. Via Valen. Nirwana. Pasti. Cinta, maafkan diriku yang menduakanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah ku menjadi pacarku cinta, lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Kau bisa berpaling dariku. Atau karena kau memang tak pernah mencintaiku. Cinta bilang benci hanya karena kamu benci. Maafkan diriku yang menduakanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Satu kenangan, kenangan terindah antara engkau dan aku. Pencipta lagu CLBK. Terima kasih Mbak Fia. Teta Rekord. Nirwana.